Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Pendengar yang dimuliakan Allah, hari ini kita akan mengkaji ayat 94 dari surat Al-Mu'minun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi fala taj'alni fil qaumi dzalimin. Ya Tuhanku, maka janganlah engkau jadikan aku dalam golongan orang-orang zalim. Ayat ini adalah sambungan dari ayat sebelumnya, ayat 93, dan seakan-akan dia menjadi satu kesatuan yang utuh. Tetapi sebenarnya semangat doanya berbeda. Pertama, Rabbi imma turyanni ma yu'adun. Engkau perlihatkan kepada mereka azab yang diancamkan kepada mereka. Ketika itu diperlihatkan, kita berusaha untuk menghindarinya. Maka di sini, apa cara menghindari azab itu? Rabbi fala taj'alni fil qaumi zalimin. Ya Tuhanku, janganlah engkau jadikan aku dalam golongan orang-orang yang zalim. Kezaliman itulah yang membuat kita tersiksa. Kezaliman puncak tinggi adalah kemusyrikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la zulmun azim. Kemusyrikan itu adalah kezaliman tertinggi. Kezaliman manusia terhadap Tuhannya, kezaliman manusia terhadap pencipta. Ketika dia menzalimi pencipta, sebenarnya dia sedang menzalimi dirinya sendiri. Karena apa? Karena Allah tidak memerlukan makhluknya. Fa in ahsantum ahsantum li anfusikum. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah. Faman yashkur fa inna ma yashkuru li nafsih. Kalau kita bersyukur, kesyukuran itu untuk diri kita. Kalau kita berbuat baik itu untuk diri kita. Kalau kita menzalimi orang lain, kezaliman itu menimpa orang lain, tetapi ketika dia kembali kepada Allah, Allah berpihak kepadanya, dan akhirnya kita jugalah yang menderita karena menzalimi. Jadi tiga bentuk kezaliman. Kezaliman kita kepada Tuhan, kezaliman kita kepada orang lain, kezaliman kita terhadap diri sendiri. Semua tiga bentuk kezaliman itu akhirnya akan menzalimi diri kita sendiri. Kezaliman kita kepada Allah akan menzalimi diri kita. Kezaliman kita kepada orang lain akan menzalimi kita. Kezaliman diri kita akan juga menzalimi diri kita. Kezaliman itu tidak akan mati sebelum Allah membalas kezaliman itu di dunia. Ada Ustaz Perdana, ada Ustaz Fajrul. Ya, terima kasih kepada Ustaz Zainal Arifin. Yang perlu kita ambil di sini pelajaran adalah janganlah sampai orang lain berbuat jahat, kita ikut bahkan dosa yang pun lebih daripada orang yang berbuat jahat. Maka di ayat ini tidak saja Allah mengajarkan kita bagaimana kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah ajarkan kepada kita, Rabbi fala taj'alni fil qaumiz zalimin. Ya Allah, ya Tuhanku, jangan jadikan saya bersama orang-orang yang zalim. Adalah yang paling penting di sini, jangan sampai kita berada di tengah-tengah orang yang zalim. Jadi di tengah-tengah orang yang zalim ini pun tidak baik. Kenapa? Karena akan terimbas di tengah-tengah orang yang berbuat zalim tersebut. Maka yang paling indah adalah kita mohonlah kepada Allah. Karena apapun yang ada di sekeliling kita, kita tidak akan mampu untuk mengusirnya, lebih-lebih mempertahankannya. Semuanya itu dapat kita usir dan dapat kita pertahankan karena Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita mengingat bahwasanya ketika orang yang sangat galau berkeluh kesah, bukankah kita tak ingat bagaimana firman Allah, hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Di samping itu juga Allah menjelaskan kepada kita, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Seapa-apun jenis yang kita hadapi, bagaimanapun kita berseberangan, tentunya itu modal utama dapat kita pertahankan, yaitu kita kembalikanlah kepada Allah, karena dengan itu semua kita akan dapat penyelesaian. Tapi kalau seandainya kita tidak kembalikan kepada Allah dengan menggunakan kejeniusan kita, dengan menggunakan firasat kita, pikiran kita, tidak kita pasrah, tentulah ini bagaimanapun dia mendapat kemenangan, dia akan mendapat kegalauan dalam hidupnya karena tidak bersumberkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang perlu kita landaskan dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena Allah sudah menetapkan dalam sunnahnya, yaitu hasbiyallah wa ni'mal wakil. Itulah ketetapan Allah. Pasrahkan sajalah dengan meyakini bahwasanya Allah lah sebaik-baik pemelihara dan Allah lah sebaik-baik pelindung kita. Begitu Ustaz Perdana. Iya, para pendengar rahimakumullah, ada yang menarik di ayat ke 94 ini dari surah Al-Mu'minun, bahwa Rasul mengatakan dan direkam oleh Allah di dalam firman-Nya, Rabbi falataj'alni fil qaumiz zalimin, wahai Tuhanku jangan Engkau jadikan aku termasuk ke dalam golongan orang-orang yang zalim. Bahwa doa itu ada dua, ada doa di mana kita mengharapkan sesuatu yang baik dan ada doa di mana kita diharuskan untuk mengenal sesuatu yang negatif atau yang bentuknya dosa tetapi kita berusaha untuk menjauhinya. Doa yang dilantunkan oleh Rasulullah ini adalah menggambarkan tentang bentuk yang kedua, di mana kita harus tahu apa itu yang bentuk-bentuk dosa, seperti apa hal-hal yang menimbulkan dosa, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dijauhkan dari itu. Rabbana latuzigh qulubana ba'da idz hadaitana, ya Tuhan kami, jangan Engkau goyangkan lagi hati kami setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Untuk apa kita mengenal sesuatu yang negatif, sesuatu dosa, sesuatu yang memberikan mudarat, agar kita tahu itu sesuatu yang berbahaya, sesuatu yang harus kita jauhi, dan sehingga akhirnya kita sadar, oh ternyata itu tidak layak untuk dilakukan, kita berusaha untuk lari daripada itu. Makanya ketika kita diajarkan di sini doa, ya Allah jangan Engkau tempatkan aku pada posisi orang-orang yang zalim, kita diharuskan untuk mengetahui seberapa besar bahayanya kalau ternyata termasuk ke dalam golongan orang-orang yang zalim. Ya, mungkin di dalam lantunan doa kita akan bisa mengeluarkan ucapan, ya Allah jangan Engkau letakkan aku dalam posisi orang-orang yang zalim, karena adalah orang-orang yang zalim itu orang yang tidak Engkau ridai, orang zalim itu tidak akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dalam dunia, konon lagi nanti di hari akhirat, ya, orang yang zalim itu bla bla bla dan seterusnya, ya. Ya Allah, jangan Engkau tempatkan aku dalam kondisi kemiskinan, karena kondisi kemiskinan itu akan membuat aku tidak mampu berbuat apapun, karena bahaya akan sangat mengancam ketika orang berada dalam kondisi kemiskinan. Ini adalah bentuk-bentuk doa yang juga harus kita lakukan. Tidak hanya sekedar mengatakan, ya Allah tempatkan aku ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan, ya. Tetapi juga kita diharuskan untuk melantunkan doa, ya Allah jauhkan saya daripada neraka, karena nerakamu penuh dengan siksaan, nerakamu penuh dengan sesuatu yang tidak akan sanggup untuk saya terima, nerakamu itu penuh dengan bahaya-bahaya yang tidak membuat seseorang bisa hidup dan tidak juga mati di dalamnya. Sehingga akhirnya kalau kita mampu melakukan hal seperti ini, kita betul-betul sadar betapa bahayanya segala hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita diajarkan di bulan Ramadan ini untuk banyak berdoa, terutama sekali untuk berdoa sesuatu yang tidak layak dan tidak kita senangi, sesuatu yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akhirnya kita semakin sadar itu adalah sesuatu yang harus kita tinggalkan, dan kemudian kita beralih kepada hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau yang diridai oleh Allah. Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Berikan kebaikan di dunia ya Allah, berikan juga kebahagiaan dan kebaikan di hari akhirat. Ya, terima kasih kepada Ustaz Perdana dan Ustaz Fajrul Haq. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa ayat ini mengajak kepada kita untuk tidak berlaku zalim, karena kezaliman itu membahayakan diri kita. Yang kedua, kita juga berharap kepada Allah, moga-moga kita terhindar untuk terjerumus di golongan orang-orang zalim karena su'ul khulqi yu'di. Akhlak yang buruk itu menular bagaikan virus. Manusia cerdas menghindari kezaliman dan kebatilan, dan dia tidak membalas kebatilan dengan cara yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.